وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله كمسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan ini akhir dari tafsir surah Al-Mudathir dari kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim lil Imam Ismail bin Umar bin Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah taala rahmatan wasi'atan. Pada ayat yang ke-38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin bima kasabat rahinah." Setiap jiwa, setiap manusia, dia tergadaikan dengan apa yang dia usahakan. Artinya apa yang dia lakukan itu akan ada pertanggungjawabannya. Illa ashabal yamin. Hanya saja golongan-golongan kanan, fi jannati yatasaalun, mereka akan ditempatkan di dalam surga. Di dalam surga mereka akan saling bertanya, anil mujrimin, mengenai keadaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat ketika di dunia. Kemudian penduduk surga akan bertanya kepada orang-orang mujrim tadi, orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat, ketika mereka di neraka, mereka ditanya, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian berada di neraka Saqar, di mana pada ayat beberapa ayat sebelumnya ya telah diterangkan pula apa itu Saqar, la tubqi wa la tadhar, ya, di mana seseorang yang masuk di dalam neraka Saqar tersebut dia tidak mati tetapi tidak pantas disebut hidup, ya, yaitu dia disiksa sehingga tidak pantas disebut sebuah kehidupan, tapi juga dia tidak mati karena memang dia kekal, ya, artinya setelah di akhirat tidak akan ada kematian lagi setelah kematian dunia. Maka ditanya, kenapa kalian berada di dalam neraka Saqar? Qalu, penduduk neraka Saqar mengatakan, lam nakum minal musalli, kami dulu bukan termasuk orang-orang yang salat, walam nakun nud'imul miskin, kami pula bukan termasuk orang yang gemar memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, dan kami dulu sering, ya, nakhudhu ma'al khaidin, yaitu bergabung dengan orang-orang yang ngobrol sana sini enggak ada manfaat. Nanti akan ada penafsiran apa itu yang dimaksud di sini. Ya, berbicara tanpa ilmu, bersenda gurau sampai akhirnya dia menjadikan syariat sebagai bahan lelucon, menjadikan kalimat-kalimat agama sebagai bahan lelucon. Ya. Maka dia akan menyesal nanti di neraka Saqar. Wa kunna nukadzibu bi yaumiddin. Dan mereka yang berada di neraka Saqar menjawab, dan dulu kami mendustakan hari pembalasan, hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami al-yaqin, kematian. Jadi mereka yang berada dalam neraka Saqar ini, ya, disebutkan empat sebabnya. Bukan termasuk orang yang sholat, bersama dengan orang-orang yang sholat, ya. Tidak termasuk orang yang gemar memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kemudian pun bersenda gurau, dia termasuk orang yang ikut dalam bersenda gurau, melecehkan agama atau berbicara tanpa ilmu. Kemudian yang keempat adalah dia mendustakan hari pembalasan. sampai keadaannya demikian sampai meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan neraka Saqar, ditempatkan ke dalam neraka Saqar, ya, yang Allah katakan pada ayat sebelumnya, ya, di mana la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar ya 'alaiha 19, ya, di mana dia di dalamnya abadi, tidak mati tetapi tidak layak pula disebut kehidupan, dan apinya begitu panas membara membakar kulitnya. 'Alaiha 19, di atas neraka Saqar ada 19 malaikat yang siap untuk mengazab, menyiksa orang-orang tersebut. Sampai mereka meninggal dunia keadaannya demikian, ya, maka balasannya neraka Saqar. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka ketika itu tidak akan bermanfaat bagi mereka belaannya para pembela-pembelanya. Fama lahum 'anil tadhkirati mu'ridin. Dan mereka pun, ya, disifati lagi, subhanallah, orang-orang yang berada di neraka Saqar tersebut disifati ketika mereka di dunia, ketika mereka diingatkan, mereka mu'aridin, mereka berpaling dari peringatan-peringatan, berpaling dari nasihat-nasihat, berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, dari agama. Ka'annahum humurun mustanfirah. Ketika mereka mendengar kebenaran, mendengar nasihat, seolah-olah mereka itu adalah keledai-keledai liar yang menjerit-jerit sambil berlari-lari. Farrat min qaswarah, yang lari karena melihat singa yang memburunya. Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munasyarah. Bahkan mereka orang-orang kafir, masing-masing mereka menginginkan untuk diberikan seperti apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Maksud daripada ayat ini adalah mereka menginginkan tidak akan diazab, tidak akan disiksa, tidak akan ditanya atas perbuatan-perbuatan mereka, yaitu cuci tangan. Ingin cuci tangan atas kejahatan-kejahatan mereka. Mereka yang membuat, ya, kejahatan di dunia ini, mereka yang merusak di atas muka bumi ini, tetapi seolah-olah mereka adalah orang yang bersih. Ya, seolah-olah mereka adalah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan dan mencari-cari kesalahan orang-orang yang beriman. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Tidak sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan hal yang demikian yang mereka inginkan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak takut tentang akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Sungguh benar-benar sekali-sekali bahwasanya akhirat itu adalah peringatan. Faman syaa'a dzakara, barang siapa yang dia berkehendak maka dia akan mendapatkan peringatan tersebut. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah, dan tidaklah orang-orang yang mereka bisa mengambil pelajaran atas peringatan-peringatan tentang akhirat, ya, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa mereka? Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang Allah ampuni dosa-dosa mereka. Berkata Imam Al-Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran anna kullu nafsin bima kasabat rahinah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sini mengkhabarkan bahwasanya setiap jiwa itu tergadaikan dengan amalannya. Tergadaikan dengan amalannya. Ay muta'alliqatun bi'amaliha yawmal qiyamah. Dia akan terus diikat dengan amal perbuatannya pada hari kiamat, yaitu dia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Demikian qalahu Ibnu Abbas wa ghairu. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Illa ashabal yamin. Hanya saja golongan-golongan yang kanan. Fa innahum fi jannati yatasaalun, mereka di dalam surga akan saling bertanya. Anil mujrimin, bertanya mengenai orang-orang yang jahat ketika di dunia. Ayatasaalun al mujrimin wa hum fi ghurafatin wa ulaika fi darakat qailina lahum, yaitu penduduk surga akan bertanya kepada penduduk neraka, orang-orang mujrim, pendosa, ya, orang-orang kafir yang membuat kerusakan di muka bumi, dalam keadaan penduduk surga berada di atas kenikmatan-kenikmatan surga, di istana-istananya, dalam keadaan orang-orang kafir tadi, di dalam neraka, di dalam kegelapan yang sangat penuh dengan siksaan. Qailina lahum, bertanya kepada mereka, masalakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian itu berada di neraka Saqar? Qalu, penduduk neraka Saqar menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulu bukan termasuk orang yang salat. Walam nakun nut'imul miskin. Kami juga bukan termasuk orang yang memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ai ma'abadnallaha wala ahsanna ila khalqi min jinsina. Yaitu kami ketika di dunia tidak beribadah kepada Allah. Kami ketika di dunia tidak berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Bahkan kami lebih suka untuk nakhudhu ma'al kha'idin, yaitu natakallamu fima la na'lam. Suka ngobrol, diskusi, debat apa-apa yang kami tidak tahu ilmunya. Suka berkumpul-kumpul tetapi berbicara tidak tahu ilmunya, tidak ada manfaatnya. Ya. Wala dunia apalagi akhirat. Kalau dia berkumpul berbicara masalah dunia, kepentingan duniawinya, masih ada manfaatnya. Tetapi enggak ada kepentingan dunianya apalagi kepentingan akhiratnya. Ya. Qala Qatadah, maka yang seperti ini kata Qatadah, kullama ghawa ghawin ghawaina ma'ah. Ketika ada orang sesat, kita pun akhirnya terbawa sesat. Di orang-orang yang mereka kegiatannya hanya mencari informasi, ngobrol sana, ngobrol sini, maka dia pun akan terombang-ambing oleh ombak informasi tadi. Ya, maka hati-hati ikhwan fillah rahimakumullah, termasuk di sini yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka Saqar adalah dia berbicara tanpa ilmu. Mereka senang dengan orang-orang yang ngobrol tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu agama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini maknanya sangat umum. Ya. Sehingga dalam Al-Qur'an, dalam hadis sangat banyak untuk kita berpaling dari orang-orang jahil. Fa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Itu orang yang berbicara agama tanpa ilmu. Orang-orang yang bersenda gurau dengan agama. Atau bahkan mereka sengaja memberikan obrolan informasi, ya, tentang Islam, tentang agama. Ya, informasi-informasi yang menyesatkan supaya kita terbawa. Hati-hati ikhwan fillah rahimakumullah, zaman sekarang sangat banyak. Ya. Dan cukuplah pengalaman dari sejarah kita itu ambil pelajaran. Pertama kali munculnya sekte Khawarij itu adalah hasil obrolan-obrolan dari celetukan yang diawali oleh Abdullah bin Sabah. Ya, mengkritisi Ali bin Abi Thalib sampai akhirnya tingkatnya menganggap Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula munculnya sekte Syiah juga bermula dari obrolan-obrolannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Jadi dari sisi lain dia membentuk kaum muslimin yang membenci Ali bin Abi Thalib untuk memberontak kepadanya, dianggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Kemudian satu sisi lagi membentuk, ya, orang-orang yang hulu sampai menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai jelmaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah amma yaqulun. Maka dibentuk dua sekte untuk saling bertemu, untuk saling berperang, untuk saling berseteru. Kemudian akan dikatakan tuh Islam tuh. Ya. Pecah, perang, menumpahkan darah dan seterusnya. Maka demikian pula wahai kaum muslimin yang sekarang lagi heboh ini, ketika orang kafir menggambar satir, ya, dibuat gambar-gambar satir, gambar-gambar sindiran-sindiran tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digambar dengan gambar yang sangat na'udzubillah, ya. Digambar, dan kita orang yang beriman marah. Pasti marah. Tidak ada seorang pun yang beriman pasti marah. Pasti marah. Ya. Hanya saja kita harus jeli wahai kaum muslimin. Ada apa? kok tiba-tiba yang sudah dulu diusik, dituntut dan katanya tidak bisa dibubarkan, tidak bisa dicegah, sekarang dimunculkan kembali. Dalam sisi lain, tiba-tiba ada orang ya yang mengajarkannya di sekolahan, tiba-tiba ada orang yang membunuh guru tersebut, jadilah masalah. Kita enggak tahu siapa pembunuhnya karena pembunuhnya sudah dibunuh juga. Kita enggak tahu pula siapa yang merencanakan hal-hal tersebut. Maka kita jangan terpancing, wahai kaum muslimin. Satu sisi ya ada orang-orang yang ingin ya menyudutkan Islam. Ya, menyudutkan Islam. Kita marah dengan apa yang mereka lakukan dengan karikatur-karikatur tersebut. Tapi bukan berarti wahai kaum muslimin kita terbawa emosi kemudian melakukan tindakan yang justru akibatnya lebih fatal. Maka ketika ya, guru tersebut terbunuh oleh orang yang kita tidak tahu asal usulnya, siapa yang mendorongnya, siapa yang apa namanya menghasutnya untuk supaya membunuh orang tersebut, karena sudah orang dibunuh. Akhirnya dengan hal tersebut kaum muslimin di sana ditekan. Ya, imam ya, harus ya, warga setempat ini dan itu, keuangan masjid dijaga ketat, orang sholat dijaga ketat, orang yang pakai simbol-simbol agama dicurigai. Itulah yang orang-orang kafir inginkan, ingin mencampuri urusan umat Islam. Tapi dengan cara apa? Dengan cara apa? Dibuatlah perkara-perkara yang demikian wahai kaum muslimin. Dibuatlah kaum muslimin seolah-olah yang melakukan tindakan demikian. Maka kita ikhwan fillah na'udzubikumullah. Ingat suatu ayat dalam surah Al-An'am, "Wa la tasubbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin." Janganlah kalian cela orang-orang yang mencela selain Allah. Janganlah kalian cela ya berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Karena apa? Mereka akan mencela Allah dengan celaan yang lebih dahsyat karena balas dendam. Maka hati-hati. Ya. Maka ketika orang-orang kafir mencela kita, hati-hati. Ya. Ketika orang-orang kafir mencela Nabi kita, hati-hati. Ada apa di balik itu? Ada apa di balik itu? Mereka menginginkan sebuah kesempatan untuk bisa mengatur kaum muslimin, untuk bisa menekan lajunya perkembangan Islam yang semakin luar biasa di negara barat sana. Maka ikhwan fillah na'udzubikumullah, isbir. Sabarlah. Kesempatan dakwah dengan aman itu harganya sangat mahal. Ya. Maka jangan sampai dinodai dengan tindakan-tindakan tanpa ilmu. Kita lanjutkan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan orang-orang yang tadi berada di dalam neraka Saqar mengatakan, dan dulu kami mendustakan hari kiamat, mendustakan hari pembalasan, hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami keyakinan, itu kematian. Ya'ni al-maut, yaitu kematian, al-yaqin, al-maut. Faqulihi ta'ala wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sembahlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu yakin. Yakin di sini adalah kematian. Ya. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Keyakinan di sini adalah kematian. Dan ini ditafsirkan langsung oleh Rasulullah alaihi wasallam. Ketika turun ayat ini beliau sampaikan, beliau bersabda, "Amma huwa," yaitu Utsman bin Mas'ud, ketika beliau berbicara tentang sahabat yang mulia Utsman bin Mas'ud, beliau menyampaikan ayat ini dan beliau menyampaikan amma huwa faqad ja'ahu al-yaqinu min rabbih. Adapun beliau telah datang kepadanya keyakinan dari Rabbnya, yaitu telah datang kematian kepadanya. Ya. Sehingga ayat ini ikhwan fillah na'udzubikumullah jangan ditafsirkan dengan penafsiran yang menyimpang dari penafsiran ini. Ada sebagian orang yang mengaku tingkatannya sudah ma'rifat hakikat, kemudian dia berkeyakinan kalau sudah tingkatan itu tidak wajib ibadah lagi. Dalilnya apa? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Saya sudah yakin, berarti enggak usah ibadah lagi. Maka yang seperti ini batil. Ya. Keyakinan di sini adalah kematian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Itu tafsiran dari Rasulullah SAW. Jangan kita berpaling dengan penafsiran yang lain. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, maka tidak bermanfaat bagi mereka ketika itu belaannya orang-orang yang membelanya. أَيْمَا كَانَ مُتَّصِفًا بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ فَإِنَّهُ لَيَنْفَعُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفَاعَةُ شَافِعٍ فِيهِ, yaitu barang siapa yang memiliki sifat-sifat demikian, tidak termasuk orang yang sholat, tidak gemar memberikan makanan kepada orang miskin, dan justru dia bersenda gurau dengan melecehkan agama, berbicara tanpa ilmu, dan dia mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat, hari pembalasan, sampai dia mati keadaannya demikian, maka tidak akan bermanfaat pembela-pembela yang datang untuk membelanya. Lianna syafa'ah innama tanjahu idha kanal mahallu qabila. Dikarenakan syafaat itu akan bisa menyelamatkan seseorang, ya, syafaat itu akan bisa diterima di sisi Allah kalau orangnya tersebut bisa dikategorikan bisa menerima syafaat. Wa amma man wafa Allah kafiran yaumal qiyamah fa innahu lahu an-nar la mahalata khalidan fi. Adapun orang yang mati dalam keadaan kafir, maka pada hari kiamat pasti mendapatkan neraka. Tidak ada pilihan lain dan tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya. Itu pasti. Kalau seorang mati dalam keadaan kafir, maka tidak ada pilihan baginya kecuali neraka jahannam. Sehingga ya enggak bermanfaat yang namanya syafaat-syafaat itu. Ya. Ini karena dianya tidak bisa menerima syafaat. Lalu apa syaratnya seorang bisa menerima syafaat? Ya. Yang pertama adalah Allah ridhai perkataannya dan perbuatannya. Ya. Dan syarat seorang Allah ridhai tentunya dia muslim. Dia mukmin. Allah ridhai ucapannya dan tindakannya. Kemudian yang kedua, Allah izinkan syafaat tersebut diberikan kepadanya. Barulah dia dapat syafaat. Adapun kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka Allah sudah putuskan, ya, tidak ada penolong bagi orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik minal kufur. Tsumma qala ta'ala fama lahum 'ani tadhkirati mu'ridin. Dan mereka itu ketika di dunia, ketika diberikan peringatan, mu'ridin, mereka berpaling. Ai fama haliha ula'il kufrah alladzina qabalaka mimma tad'uuhum ilayhi wa tudzakkiruhum bihi mu'ridin. Lalu bagaimana keadaan mereka itu, keadaan orang-orang kafir yang kau hadapi, engkau nasihati dia, engkau dakwai mereka untuk beribadah kepada Allah, engkau ingatkan mereka tentang hari akhir, mereka selalu senantiasa berpaling, dinasihati berpaling. Ka'annahum humurun mustanfirah. Bahkan ketika dinasihati mereka lari, layaknya, ya, keledai-keledai yang berteriak lari, farat min qaswarah, yang lari, ya, karena diburu oleh singa. Ai ka'annahum fi nifarihim 'anil haqqi wa iradihim 'anhu humurun min humuril wahsyi. Idza farat mimma yuridu saydaha min asadin. Yaitu mereka ketika lari dari kebenaran, berpaling dari kebenaran, seolah-olah mereka itu keledai. Keledai-keledai liar yang mereka lari terbirit-birit sambil teriak-teriak karena melihat singa yang ingin memburunya. Qalahu Abu Hurairah bin Abbas. Demikian diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat yang mulia bin Abbas. Wa fi riwayatin anhu, dalam riwayat sebagian dari beliau. Jadi penafsiran tadi adalah penafsiran sahabat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Wa Zaid bin Aslam wa ibnuhu Abdurrahman awramin. Adapun yang ditafsirkan oleh Zaid bin Aslam dan anaknya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menafsirkan awramin, yaitu seperti keledai-keledai yang lari ketika melihat pemburu yang melemparkan tombaknya atau panahnya. Wa huwa riwayatun 'an Ibnu Abbas, ini juga sebagian riwayat dari Ibnu Abbas, wa huwa qaulul jumhur, ini pendapat daripada mayoritas ulama tafsir. Wa qala Hammad bin Salamah, dan berkata Hammad bin Salamah, an 'Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran 'an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-Asad bil Arabiyah, ya, Qaswarah dalam bahasa Arab yang lain itu disebut Asad, yaitu singa. Wa yuqalu lahu bil Habasyah, dan dikatakan dalam bahasa Habasyah itu Qaswarah. Jadi Qaswarah ini aslinya bahasa Habasyah, bahasa Ethiopia, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Arab sehingga sudah menjadi bahasa Arab dan kemudian digunakan dalam Al-Qur'an, ya, mengistilahkan dari Asad, yaitu Farrat min Qaswarah. Wabil Farisiyah, dalam bahasa Persia itu Syair. Ya. Wabil Nabtiyah, dan dalam bahasa Nabtiyah, Nabtiyah itu wilayah selatan dari Lebanon, yaitu wilayah selatan dari Syam. Ya. Istilahnya bahasa Syam. Bahasa Syam menyebutkan singa itu Auba. Atau Uba, atau Auba. Ya. Auba itu adalah singa. Wa qawluhu ta'ala bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munashshara, ay bal yuridu kullu wahidin min ha'ula'i al-musyrikin ay yunazzala 'alayhi kitabun kama anzala Allahu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu masing-masing dari orang-orang kafir tadi, orang-orang musyrik, mereka mengangan-angan bisa diturunkan kitab oleh Allah layaknya Nabi Muhammad diturunkan atasnya kitab. Mereka mengangan-angan, kenapa Muhammad saja yang mendapatkan wahyu, kenapa kita tidak? Ya, ini kan seperti Abu Jahal, ya. Ini kan karena dia iri. Kenapa kenabian tidak diberikan kepadaku? Kok kepada Muhammad? Kan saya yang Abul Hakam, saya kan yang bapak kebijaksanaan, bapak hukum. Nama asli daripada Abu Jahal adalah Abul Hakam, bapak kebijaksanaan, bapak hukum. Karena ketika itu orang-orang musyrikin kalau berseteru mereka akan bertahakum, ya, merujuk kepada Abu Jahal ini, sehingga terkenal dengan orang yang bijaksana dan banyak wawasannya. Orang yang terkenal bijaksana, banyak wawasannya, menjadi hakim, ya, menjadi penengah dalam segala sesuatu urusan orang-orang musyrikin Arab ketika itu. Tapi justru ketika datang kebenaran, orang inilah yang justru paling menentang Allah, paling menentang Rasulnya, karena menurutnya posisi dia akan tersingkir, kedudukan jabatan dia akan tersingkir. Faqulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am 124, wa idza ja'aduhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Dan ketika datang kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka mengatakan, kami tidak akan beriman sampai kami diberi apa yang sampai kami diberi semisal apa yang diberi kepadanya utusan-utusan Allah. Dan Allah Maha mengetahui kepada siapa Allah akan berikan risalah itu. Allah mengetahui siapakah yang pantas untuk mendapatkan Al-Qur'an ini. Wa fi riwayatin an Qatadah, dalam riwayat dari Qatadah, yuriduna ay yu'tu bara'atan bi ghairi amalin, maksud daripada mereka ingin mendapatkan Al-Qur'an seperti Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu mereka ingin dilepaskan dari kejahatan-kejahatan mereka tanpa usaha. Karena mereka tahu ketika menentang Nabi Muhammad, menentang kebenaran. Penentang-penentang Al-Haq, dia tahu dia sedang menentang kebenaran. Penentang-penentang Al-Quran dan Sunnah, mereka tahu sedang menentang Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, mereka itu terkadang karena gengsi, sombong. Sehingga itu bisa mengalahkan hati kecil mereka yang mengakui kebenaran tersebut. Faqauluhu ta'ala kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Tidak sekali-kali. Tidak akan diberikan seperti apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Bal la yakhafuna al-akhirah. Hal demikian dikarenakan mereka tidak takut akhirat. Innama afsadahum 'adamu imanihim biha wa takdzibihim wa takdzibuhum biwuqu'iha. Hanyalah mereka itu rusak, mereka itu menjadi musyrik, menjadi kafir karena mereka tidak beriman, tidak percaya. Diawali dengan tidak percaya, kemudian mendustakan, mengingkari. Diawali dengan keraguan, akhirnya diakhiri dengan penentangan. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah. Beda orang-orang yang beriman, ketika disampaikan ayat mengenai akhirat, dia langsung percaya dan beriman. Dari iman percaya tersebut, maka akan menimbulkan keimanan yang lebih tebal lagi. Subhanallah ta'ala kalla innahu tazkirah. Sungguh yang namanya Al-Quran ini adalah peringatan. Ay haqqan innal Qur'ana tazkiratan. Yaitu benar-benar yang namanya Al-Quran adalah peringatan. Faman syaa'a dzakarah. Yaitu bagi siapa saja yang mau mendapatkan peringatan ini. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha' Allah. Dan tidaklah yang bisa ingat dan mendapatkan peringatan, peringatan dari Al-Quran kecuali Allah ya, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Kaqaulihi wa ma tasya'una illa ayyasha' Allah. Tidaklah mereka berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Tidaklah mereka mendapatkan hidayah dari peringatan-peringatan dalam Al-Quran kecuali itu kehendak Allah. Siapa mereka? Kenapa Allah kehendaki mereka untuk mendapatkan peringatan? Kenapa Allah kehendaki mereka bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Quran tadi? Kenapa? Wa ahlu taqwa wa ahlu maghfirah. Itu disebabkan mereka adalah orang yang bertakwa dan orang yang minta ampunan dan Allah berikan ampunan kepadanya. Jadi kenapa Allah berikan hidayah? Karena orang tadi mencari hidayah. Ya. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang benar-benar serius untuk mencari hidayah, Allah akan berikan hidayah. Dan Allah akan berikan ketakwaan kepadanya. Beda kalau orang yang tidak serius. Datang kepadanya ayat, datang kepadanya hadis, enggak ada pengaruhnya. Baik pengaruh dalam hatinya minimalnya atau pada lisan ataupun tindakannya. Ya. Ai huwa ahlu ay yakhadha minhu wa huwa ahlu ay yaghfira. Ay yaghfira dhanbun man taba ilaihi wa anab. Yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa membela, mendukung orang-orang yang takut kepada Allah. Dan dialah Allah yang senantiasa akan bersama dan membela orang-orang yang meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosanya. Dan Allah yang akan mengampuninya dan menerima taubatnya. Ya. Sehingga inilah, orang yang akan mendapatkan hidayah dengan Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang peringatan dalam Al-Qur'an itu peringatan atas kesalahan kita. Peringatan atas kesalahan kita. Ya. Kita salah diingatkan, ya Allah, saya salah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Ahmad حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني سهيل أخو حزم قال حدثنا ثابت البناني أن أنس بن مالك قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menceritakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Qala rabbukum, rabb kalian berfirman, ana ahlu an atqa fala yaj'al bahi ilah. Faman ittaqa ayaj'al mahi ilah kana ahlan an aghfira lah. Aku adalah yang akan mendukung, menolong orang-orang yang bertakwa kepadaku. Siapa orang yang bertakwa? Yaitu orang yang tidak menyembah selainku. Yaitu orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Dan barang siapa yang bertakwa, ya, barang siapa yang dia takut berbuat syirik kepadaku, maka dia pun pasti akan aku ampuni. Dan ini seperti firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sudah menjamin tidak akan ia mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, tapi Allah akan mengampuni, memberikan kesempatan untuk memberikan ampunan bagi orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, walaupun dosanya misal zabadil bahar, semisal buih yang di lautan, misal adadir ramal, seperti banyaknya jumlah kerikil yang ada di muka bumi ini, walaupun sebesar gunung, walaupun sepenuh langit dan bumi, selama itu dosa bukan kesyirikan, Allah masih memberikan harapan akan mengampuninya. Beda kalau kesyirikan, dia mati dalam keadaan musyrik kafir, maka Allah tidak akan mengampuninya sama sekali. Bahkan dia akan kekal abadi di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Majah dari hadis Zaid bin Habbab, dan juga riwayat Nasa'i dari hadis Al-Mu'afi bin Imran, keduanya dari Suhail bin Abdullah Al-Qad'i. Dan berkata Tirmidzi, ini hadis hasan gharib. Ya, Suhail bukan termasuk yang terlalu kuat hafalannya sehingga hasan di sini tidak sampai sahih, tapi ya masih kategori diamalkan. Dan diriwayatkan pula oleh Abi Hatim dari ayahnya, ya Ibnu Abi Hatim dari ayahnya dari Abu Hatim, dari Hadbah bin Khalid dari Suhail, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musli Al-Bazzar Al-Buhawi dan yang lainnya dari hadis Suhail Al-Qad'i, dan intinya hadis ini hasan. Ya, hasan itu bagian dari hadis sahih, ya. Tapi tingkatannya itu ya adalah di bawah daripada hadis sahih. Demikian akhir tafsir surah Al-Mudaththir, walillahil hamd wal minnah. Akhir dari tafsir Mudaththir, ya hanya bagi Allah lah pujian dan juga anugerah. Alhamdulillah kita selesai dari tafsir Mudaththir, yaitu surat yang kedua yang turun kepada Rasul SAW setelah surah Al-Alaq. Dan kita lanjutkan masih semakna dengan Mudaththir, yaitu karena kita mulai ini tafsir dari belakang, jadi kita bukanya dari kiri, ya. Yaitu surah Al-Muzzammil. Artinya kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sama, Muzzammil yang berselimut, yang berkemul. Ya, cuma Al-Mudaththir itu selimutnya pakai selimut, kalau Al-Muzzammil itu selimutnya pakai jubah. Jadi kalau orang Arab itu ada jubah gamisnya begini, ya. Kemudian ada gamis besarnya itu yang biasanya orang, kalau kita lihat orang Saudi itu hitam, itu itulah yang biasa digunakan sebagai harian dan juga digunakan untuk selimut ketika tidur. Ya. Cuma tentunya bentuknya tidak seperti sekarang, ya. Bentuknya tidak seperti sekarang, tapi intinya adalah seperti itu. Ini tafsir surah Al-Muzzammil, wahiyah Makiyah. Ini juga termasuk surah Makiyah. Qala al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Amr Ibnu Abdul Khaliq Al-Bazzar, berkata al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Amr Ibnu Abdul Khaliq Al-Bazzar dalam musnadnya, lebih dikenal dengan Al-Bahr Az-Zakhar. Al-Bahr Az-Zakhar di musnad Al-Bazzar yang ditulis oleh beliau. حدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي قال حدثنا المعلى ابن عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. Disampaikan sanadnya oleh Al-Bazzar sampai kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kita tidak terjemahkan sanadnya karena juga namanya sama, kita terjemahkan juga sama-sama nama. Dan juga terkadang kita ketika menerjemahkan sanad itu, istilah yang di dalam sanad itu kan istilah khusus dalam mustalahul hadis. Kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini agak sulit. Seperti misal, haddatsana. Haddatsana kalau bahasa Indonesia ini, kalau di dalam mustalahul hadis antara haddatsana, akhbarana, anba'ana, balaghana, ini beda. punya kekhususan masing-masing, ada maksudnya masing-masing. Tapi kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, antara haddatsana, akhbarana, anba'ana, balaghana, itu artinya sama semua, menceritakan, menyampaikan. Sehingga sengaja kita tidak menerjemahkan sanadnya, biarlah sanad ini dengan istilahnya khusus. Ya, haddatsana ini berarti sihot tahdits mahmul bisima', berarti orang yang tersebut mendengar langsung dari yang di atasnya, begitu. Dan ada istilah kalau misalkan balaghana, ya ini tidak mendengar langsung, ya, tetapi ada yang menyampaikan kepada dia dari orang tersebut. Ihtimalnya banyak, kemungkinannya banyak, sehingga kita tidak terjemahkan. Kalau kita terjemahkan kadang artinya sama di dalam kamus, ya. Dari Jabir bin Abdullah, qala, beliau mengatakan, istama'at Quraisyun fi dari Nadwah. Orang-orang Quraisy berkumpul di dari Nadwah, yaitu mereka punya tempat namanya Darun Nadwah, istilahnya kalau zaman sekarang majlis permusyawaratan, ya, MPR, majlis permusyawaratan rakyat itu. Mereka punya tempat majlis permusyawaratan untuk mereka bermusyawarah untuk urusan-urusan besar. Faqalu, mereka mengatakan, sammu hadzal rajul isman yasuddun nas anhu. Mereka mengatakan, berilah julukan-julukan, ya, bagi orang ini, yaitu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya manusia berpaling dari Nabi Muhammad. Ini ingat kebiasaan orang kafir. Seperti mereka menggelari kaum muslimin teroris, menggelari mereka jihadis, menggelari mereka ekstremis, menggelari mereka fundamentalis, menggelari mereka begini, begini, begini. Untuk apa? Memalingkan kaum manusia dari kaum muslimin. Sehingga seolah-olah kaum muslimin itu bengis, jahat, berlumuran darah ini dan itu. Emang dari dulu orang musyrikin ya kayak gitu. Kita berhadapan dengan orang-orang musyrik, kafir, ya begitu. Ya. Sehingga kalau mereka kemudian mencela Nabi Muhammad, ya dari dulu mencela, karena mereka orang kafir. Ya. Pertanyaannya adalah, kita marah atau tidak? Marahnya itu di koridor, dalam koridor syariah atau tidak? Itu permasalahannya. Kita harus marah, tapi marahnya harus sesuai dengan jalur, tidak serampangan. Faqalu, sebagian mereka ada yang mengelari Nabi Muhammad dengan kahin, dukun. Udah gelari dukun saja. Qalu, mereka menjawab lagi yang lain, laisa bikahin, bukan dukun, gak mungkin penampilan seperti itu dianggap dukun. Ya, sangat beda sekali dukun sama Nabi Muhammad, penampilan sudah sangat beda. Qalu, yang lain menjawab, yaudah majnun saja, gila. Yang lain menjawab lagi, laisa bimajnun, gak mungkin kita gelari gila. Masa orang secerdas itu, sepandai itu, kita cap gila, gak mungkin. Qalu, mereka pun akhirnya, sahir, udah tukang sihir saja. Qalu, laisa bisahir, bukan tukang sihir, gak mungkin pula perkataannya bukan perkataan orang sihir. Bukan sajaknya, sajak dukun, tukang sihir. Bukan mantra jimat-jimat besel atau raja, tukang-tukang sihir, bukan. Al-Quran, Al-Quran. Ya kalau raja itu kan, kalau Al-Quran, ha itu jelas hamim. Kalau mereka hanya kebalik, seharusnya begini, apa? Gitu, hanya kebalik, ditulis di kotak-kotak, kemudian ditanam di pinggir-pinggir supaya rumahnya tidak kemasukan maling dan semacamnya. Itu raja, sahir, kahin. Adapun Al-Quran tidak demikian. Al-Quran dibaca, diamalkan, direnungi, ditadaburi, ya, sehingga sangat berbeda, sangat jauh berbeda. Fatafaraqal musyrikun ala dzalik, maka orang-orang musyrikin mereka berbeda pendapat, ricuh mereka. Fabalagha dzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatazammal bi thiyabihi wa tadassar fiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam manusiawi, beliau pun mendengarkan tuduhan seperti itu sedih. Maka beliau pun pusing. Akhirnya beliau pun berselimut dengan jubahnya, dengan bajunya. Kemudian tidur. Pusing. Manusiawi. Dituduh ini, tuduh itu. Ya. berselimut kemudian tidur karena saking pusingnya. Fa'atahu Jibril, maka Jibril datang, faqala, dan mengatakan, menyampaikan wahyu, ya ayyuhal muzammil. Ya. Maka turunlah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut dengan jubahnya. Gitu. Ini demikian, ikhwan fillah na'zakumullah, ada sebagian riwayat bahwasanya ada tambahan dalam masih dalam Musnad Al-Bazzar, bahwasanya surah Al-Muzammil ini berbarengan dengan surah Al-Muddathir. Jadi seolah-olah Rasulullah berselimut dengan selimutnya dan berselimut dengan jubahnya. Jadi turunlah ya ayyuhal muzammil dan ya ayyuhal muddathir. Tsumma qala Al-Bazzar, berkata Al-Bazzar, Mu'allam bin Abdurrahman qad hadatsa anhu jama'ah min ahli al-ilm wa ihtamalu hadithahu lakinnahu tafarrada bi ahadith la yutaba 'alayha. Mu'allam bin Abdurrahman, ini hadisnya disampaikan oleh ahlul ilm, ya, dan hadis mereka, hadis beliau dibawa dan dianggap, hanya saja kalau bersendirian tidak tidak ada mutaba'ah yang mendukungnya, maka hadisnya didiamkan dulu. Tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, sebagian ulama memang ada yang mendhaifkan riwayat ini, ada yang menghasankannya, yaitu tentang asbab nuzul daripada surah Al-Muzammil. Tetapi kalau kita lihat konteksnya, ini persis seperti asbab nuzul dari surah Al-Muddathir pada pembahasan yang telah lalu. Riwayat Imam Ahmad persis dengan seperti ini. Tetapi yang diturunkan adalah surah Al-Muddathir, bukan Al-Muzammil. Wallahu ta'ala fadhal dikumandangkan adzan, nanti kita lanjutkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kumil laila illa qalila, bangunlah untuk salat malam walaupun sedikit, nisfahu aw inqus minhu qalila, yaitu separuh dari waktu malammu atau sebelumnya sedikit, auzid alaih, atau sesudahnya sedikit. Bisa diartikan bangunlah di pertengahan malam, bisa sebelumnya sedikit atau sesudahnya sedikit. Atau ada yang menafsirkannya yaitu salatlah malam setengah malammu, bisa kurang sedikit atau tambah sedikit. Waratilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya tartil. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila, kami akan berikan atasmu perkataan yang sangat berat. Ucapan yang sangat berat, Al-Qur'an itu sangat berat. Fa anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aita khashi'an mutasaddian 'ashiyatillah. Kalau Al-Qur'an ini diberikan kepada gunung yang kokoh menjulang tinggi begitu kuat, yang menancap sebagai pasak bumi, kalaulah Al-Quran diberikan kepada gunung, enggak akan melihat gunung tertunduk, hancur, lebur, enggak kuat menahan Al-Quran. Dan memang besar Al-Quran ini, khawarah bikin azam, sehingga butuh perhatian yang sangat besar, enggak main-main. Ngafal itu gampang, jaganya yang sulit, ngamalkannya lebih sulit. Tetapi dari kesulitan itu sesuai dengan pahalanya. Kalau pengennya malas-malas saja, maka dia akan tidak dapat pahala. Ya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wad'an wa aqwam qila. Sesungguhnya bangun di malam hari itu sangat kokoh, sangat kuat untuk menjaga hafalan. Sehingga kalau penghafal Quran, ya adanya bangun malam. Latih anak kita kalau sudah 7 tahun itu, selain sholat fardu, apalagi dia misalkan di tahfidz, latih untuk bangun sebelum subuh. Ya, dilatih. Walaupun sebentar, walaupun misalkan subuhnya sekarang jam 4 lebih, dikit ya. Ya bangunlah setengah 4. Baca, walaupun yang mau dihafal, ini pada subuhnya dihafal. Ya, demikian seorang ahlul Quran, dia cirinya adalah bangun malam. Ya. Innalaka fin nahari sabhan tawila, karena di waktu siang kamu punya urusan yang banyak. Kalau kita ingin baca Quran, hafal Quran, murojaah, malam itu waktu emasnya. Karena waktu siang itu waktu kesibukan, sabhan tawila, urusannya banyak. Baru duduk di masjid sudah dipanggil anak istrinya. Ya. Baru duduk di majelis ada urusan ini, ada urusan itu. Banyak urusan di waktu siang. Ya. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Maka sebutlah nama Rabbmu dan konsentrasikanlah engkau untuk benar-benar ibadah. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu. Dialah Allah Rabb timur dan barat. Ya, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah sebagai pelindung. Ya. Ya'muru ta'ala rasulah ayatruka at-tazammula wa huwa at-taghatti bil-laili wa yanhudu ila al-qiyam li rabbih 'azza wa jalla. Allah perintahkan kepada rasulnya untuk meninggalkan selimutnya di malam hari dan segera bangkit untuk qiyamul lail, beribadah hanya kepada Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Sajdah, tatajaza junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman tadi adalah yang ya sisi-sisi tubuh mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Allah, menyeru kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Dan dia pun meminta, dan dia pun menginfakkan dari sebagian rizki yang Allah berikan. Wakadzalika kana mumtathilan ma amarahu Allah taala bihi min qiyamil lail. Demikian Rasulullah SAW menjalankan apa yang Allah perintahkan untuk qiyamul lail. Waqad kana wajiban alaihi wahdah, di mana qiyamul lail itu wajib bagi Rasul. Ya, wajib bagi Rasul, sunnah bagi umatnya. Jadi bagi Rasulullah SAW wajib untuk qiyamul lail. Bagi kita sunnah muakkadah. Ya. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari waktu malam hendaknya engkau bertahajud. Bertahajud itu qiyamul lail, tidur dulu, bangun. Ini namanya tahajud. Kalau enggak bisa tahajud, qiyamul lailnya sholat dulu baru tidur. Seperti Umar bin Khattab. Maka ambillah di waktu malammu untuk bertahajud. Nafilatan lak, sebuah amalan tambahan selain sholat fardu. Asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang dengan itu semoga Allah akan bangkitkan engkau di tempat yang terpuji. Wahuna bayyana lahu miqdara ma yaqum. Ma yaqulu faqala ta'ala ya ayyuhal muzammil qum illa illa qalina. Maka di dalam ayat ini Allah menerangkan berapa lama harus qiyamul lailnya. Kemudian Allah turunkan ya qum illa illa qalina nisfahu aw inqus minhu qalina, yaitu wajib untuk sholat malamnya separuh. Separuh malam bisa kurangi dikit atau tambah dikit. Itu adalah kewajiban atas Rasulullah SAW. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak, Was-Sudi, ya ayyuhal muzammil, ya'ani ya ayyuhal na'im, wahai orang yang tidur. Berkata Qatadah, al-muzammil min siyabih, yaitu yang berkemul dengan bajunya. Qala Ibrahim An-Nakhai, berkata Ibrahim An-Nakhai, nazalat wa huwa mutazammil biqatifatin, yaitu ayat ini turun ketika Nabi Muhammad berkemul dengan qatifahnya, dengan jubah luarnya. Wa qala Syubayb bin Bishr an Ikrimah an Ibn Abbas, ya ayyuhal muzammil, ya Muhammad zammaltal Qur'an. Ya. Atau penafsiran lain adalah ya ayyuhal muzammil, ya Muhammad zammaltal Qur'an. Wahai Muhammad, hiasilah Al-Qur'an. Nah, ini makna. Karena zamil bisa bermakna ya ya zumala, jadi sesuatu yang indah dan menjadi sesuatu yang menemani dia terus. Yaitu teruslah bersama Quran begitu. Nah, Wa qauluhu ta'ala nisfahu badal minal lail. Ya, yaitu malam yang tadi disebutkan kumil laila illa qalila itu nisfahu, separohnya. Awinkus minhu atau bisa kurang sedikit. Ya qalila, au zid alaihi atau bisa ditambah sedikit. Amarnaka an taquma nisfal lail bi ziyadati qalilatin aw nuqsani qalilin la harja alayka fi dhalik. Yaitu kami perintahkan engkau untuk sholat malam setengah malam dengan tambahan sedikit atau dikurangi sedikit juga tidak mengapa. Bagimu demikian tidak mengapa. Wa qauluhu ta'ala warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil sebenar-benarnya, ai iqra'hu ala tahammulin fa innahu yakunu 'aunan ala fahmil qur'ani wa tadabburihi. Yaitu bacalah Al-Qur'an dengan tahammul, pelan. Pelan baca Qur'annya. Fa innahu yakunu 'aunan 'ala fahmil Qur'an wa tadabburi. Karena kalau kita bacanya pelan, itu akan menolong kita untuk bisa memahami Al-Qur'an dan mentadabburi Al-Qur'an. Jangan cepat-cepat. Biasanya kalau anak-anak cepat-cepat. Ya. Wakadzalika kana yaqra'u shalawatullah wa salamuhu alaihi. Demikian pula Rasulullah kalau membaca Qur'an tidak cepat-cepat. Bahkan pelan, tartil. Qalat Aisyah, kana yaqra'u surah fayurattiluha hatta takuna atwal min atwal minha. Bahwasanya Rasulullah SAW kalau membaca satu surat yang pendek, beliau tartilkan. Pelankan, ditartilkan, mentadaburinya sampai bacaannya bisa lebih panjang dari surat yang lebih panjang dari surat tadi. Tartilkan. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam riwayat Bukhari, an Anas annahu su'ila an qira'ati Rasulillah, beliau ditanya mengenai bacaannya Rasulullah SAW, faqal kanat maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Beliau ditanya, yaitu Anas bin Malik, mengenai bacaannya Rasul, maka beliau menjawab bacaannya Rasul itu maddan, pelan panjang. Thumma qara'a, kemudian contohkan bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah, bismillahnya dipanjangkan, bismillah, bismillahnya dipanjangkan. Yamuddu ar-rahman, rahmannya dipanjangkan, ar-rahman, ar-rahim, dipanjangkan. Ya. Jadi hati-hati membacanya dengan penuh tadabbur, dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi demikian kurang lebihnya dipanjangkan sesuai dengan aturan-aturannya. Ikhwan fillah jazakumullah, sehingga kita biasakan kita sendiri dan anak-anak kita untuk membaca dengan pelan-pelan, ditartilkan. Wa qala Ibnu Jurayd an Abi Mulaikah an Ibnu Salamah annaha su'ilat an qira'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari Ummi Salamah, beliau pernah ditanya mengenai bacaannya Rasul. Faqalat, beliau menjawab, kana yuqatti'u qira'atahu ayatan ayatan. Beliau memotong Al-Qur'an satu ayat demi satu ayat. Berhenti di setiap satu ayat, satu ayat. Ini paling afdal. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahirrabbilalamin, berhenti. Ar-Rahmanirrahim, berhenti. Maliki yawmiddin, berhenti. Demikian yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ya. Bacaan Rasulullah demikian. Wa qala Imam Ahmad, dan berkata Imam Ahmad, haddatsana Abdul Rahman an Sufyan an Asim an Zirr an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada sahibul Quran, iqra warqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dan bacakanlah dan tartilkanlah sebagaimana engkau tartilkan Al-Qur'an ketika di dunia. Ini ketika di akhirat, di surga. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu di surga itu tergantung akhir ayat yang engkau baca. Semakin banyak ayat yang kita baca, itulah kedudukan kita di dunia, di surga. Ya. Demikian diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya, dan berkata Tirmidzi, hadis hasanun sahihun. Dari hadis ini ikhwan fillah jazakumullah, maka mendorong kita untuk gemar membaca Al-Quran, ya, membaca, membacakan dan ditarfilkan, kita daburi. Sebaik-baiknya kita khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian yang belajar dan mengajar Al-Quran. Kalau kita enggak bisa mengajar, ya belajar. Pokoknya di antara ini, jangan sampai kita tidak menjadi sebaik-baiknya orang. Kita belajar, kenapa belajar? Pokoknya saya ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah. Ima belajar atau mengajar. Enggak bisa ngajar, belajar. Kalau belajar semua orang bisa. Semua orang bisa belajar, hatta dia bisu bisa belajar Quran. Membacanya gimana orang bisu? Dengan melihatnya, dengan meraba tulisannya. Dia buta dengan apa itu Al-Quran, apa itu yang timbul? Bisa. Sehingga semua manusia yang dia memiliki akal yang sehat bisa. Bahkan yang sedikit, mohon maaf, agak sedikit beda saja bisa hafal Al-Quran. Sehingga kalau yang namanya belajar, semuanya itu bisa. Karena yang namanya al-kayyis wa dha'f min Allah. Kayyis, kecerdasan otak sama kelemahan itu dari Allah. Dan modal belajar itu cuma itu saja. Otak. Baik otaknya yang cerdas ataupun yang dha'f, yang lemah, sama-sama wajib belajar. Sama-sama wajib belajar. Maka jadilah kita orang yang belajar kalau enggak bisa mengajar. Jadilah kita tiap hari belajar atau mengajar Al-Quran. Jangan lepas dari itu. Ya. Karena sebaik-baiknya adalah yang belajar dan mengajar Al-Quran. Selain membaca tentunya. Jadi walaupun saya sudah baca, bisa baca Quran, sehingga enggak perlu tuh belajar, rugi. Mungkin menurut antum sudah bisa baca Quran, ketika didengar sama orang yang lebih alim, bacaan antum enggak bagus. Banyak salahnya. Waduh, ini makhrajnya enggak pas. Waduh, ini panjang pendeknya enggak pas. Aduh, ini. Kita bisa menurut kita. Bagi orang yang lebih alim dari kita, rupanya kita belum bisa. Maka belajarlah Al-Quran. Dan semangati anak kita untuk belajar Al-Quran. Semangati. Didorong. Anak itu ujian. Ya. Jangan sekali-kali kita menyerah. Ah, susah diatur. Angel diomongi. Jangan. Ya itulah anak-anak kita dulu juga begitu, sama. Kita kecilnya kayak gitu. Sampai ingat kecil dulu gak mau ngaji, disabet sama orang tua. Ya itu dulu kita. Dulu kita ya begitu, sama. Dipaksa suruh ngaji, ya itu dulu kita, sama. Maka kita ketika jadi orang tua, ya sadar dulu kita kecilnya begitu. Maka semangati mereka bagaimanapun caranya untuk belajar Al-Quran, untuk membaca Quran, untuk menghafal Quran, untuk murojaah Quran. Karena setiap ayat itu akan menjadi kedudukan kita di surga. Penentunya itu adalah ayatnya. Dan setiap satu hurufnya, ya, itu akan menjadi satu kebaikan, kemudian akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Sabar. Sabar. Ya, supaya anak kita menghafal Quran. Sabar supaya anak kita bisa murojaah Quran terus. Jangan putus asa. Rugi kita. Ya, kita enggak punya harta untuk bersedekah. Berapa sih harta kita untuk sedekah? Berapa sih, 1 miliar, 2 miliar enggak ada. 100, 200 enggak ada juga. Ya, sedekah paling seberapa? Ya. Mau punya ilmu, ilmu kita seberapa? Seberapa sih ilmu kita? Tinggal satu modal kita. Anak. Insya Allah kita punya anak. Anak yang soleh, kita didik anak yang soleh. Ustaz gak punya anak, Ustaz. Anaknya orang lain dididik, ya. Kalau kita gak punya anak, anaknya orang lain dididik. Barangkali anaknya orang lain tersebut jadi murid kita, dia akan mendoakan kita kalau kita mati. Maka jangan putus asa mendidik anak. Jangan putus asa. Jangan, sudah. Sebagai penutup, kita saja gak pernah putus asa cari uang. Ya, yang penting dapur apa ngebul. Gitu. Pagi gak putus asa kita. Gak ada putus asanya kita cari uang. Subhanallah, dari semenjak kita sudah selesai sekolah, gak ada putus asanya. Tiap hari berangkat cari uang. Untuk apa? Ngisi perut. Ngisi perut anak istri kita. Maka tentunya Al-Quran, pahala, itu yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Sebenarnya tiap hari itu jangan putus asa, semangati. Rewel saat, ya anak rewel. Males saat, ya namanya anak-anak. Disemangati, tugas kita. Suruh berangkat, suruh murojaah, suruh persiapan, dinasehati. Dan sekali-kali, anak ingatkan, jangan sekali-kali mengusir anak. Jangan. Pergi kamu, kalau gak mau ngaji. Lah. Kalau kamu gak mau ngaji, jangan keluar, di rumah saja. Begitu. Jangan kebalik, kalau gak mau ngaji, pergi, seneng. Hore, main. Apalagi ditampung sama omnya, sama kakeknya, neneknya, tantenya, disediakan fasilitas ini, rusak sudah anak kita. Jadi jangan musir anak kita dari rumah. Nabi Yakub sejahat-jahatnya anaknya, punya 12 anak. Sebentar ya, Nabi siapa? Yusuf sama adiknya, sepuluhnya jahat. Subhanallah, sejahat-jahatnya sampai mau membunuh Yusuf, membuang Yusuf, membohongi, menipu ayahnya. Beliau hanya mengatakan fasabrun jamil, sabar. Enggak pernah mengusir. Bahkan dikatakan oleh ayahnya, la tayasu. Jangan putus asa. Jangan sekali-kali putus asa. Innahu la ya'asu min rahillah illa qaumul kafirun. Karena putus asa dari rahmat Allah, idalah yang kita bukan adalah kafir kepada Allah. Dididik jangan putus asa. Didoakan ampunan untuk anak-anaknya. Jadi jangan sekali-kali putus asa. Sampai kapan? Sampai mati. Udah titiknya. Sampai kita mati, kita didik anak kita. Kita kasih wejangan-wejangan, arahan-arahan untuk anak kita. Karena itulah investasi kita. Kalau kita mati, dialah yang akan mengalirkan pahala. Yang akan mengalirkan pahala. Wallahu ta'ala alami sawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.